بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن الآن مع باب جديد، باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. وهذا الباب أيها الإخوة المستمعون الكرام عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان خطورة التعلق، تعلق القلب بالدنيا، بحيث تكون الدنيا هي مبلغ علم الإنسان وغاية مقصده، فلا هم له إلا في هذه الحياة الدنيا منصرفا عن الآخرة وعن الأعمال التي ترفع درجاته في الآخرة. وقد جاء في الحديث سؤال الله عز وجل بقوله: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، بمعنى أن العبد لا بأس أن يهتم لمصالح الدنيوية وشؤونه وأعماله، لكن لا يجوز له أن تطغى عليه الدنيا وأن يؤثر الحياة الدنيا وأن تكون الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. وساق المصنف رحمه الله تعالى بعض الآيات من القرآن الكريم وكذلك الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير هذا الأمر وإيضاحه وبيانه. Setelah beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan dan ya hamba-Nya. Beliau berkata bahwa sekarang kita akan masuk ke sebuah bab, yaitu bab keutamaan zuhud terhadap kenikmatan dunia dan perintah untuk hidup sederhana serta keutamaannya. Di mana kata beliau di dalam bab ini, ya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ingin menjelaskan tentang bahayanya terikatnya hati dengan dunia, di mana dunia itu menjadi puncak ilmu seseorang, di mana dunia itu menjadi puncak perhatian seseorang, sehingga ia tidak memikirkan kecuali dunia, sehingga ia pun menjadi orang yang munsarifan, yaitu orang yang berpaling dari kehidupan akhirat, sehingga ia pun yang dia pikirkan adalah kehidupan akhirat saja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis kata beliau, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berdoa, Allahumma la taj'alid dunya, ya Allah jangan engkau jadikan dunia ini, ya akbar hammina, ya sebagai tujuan kami yang paling besar, wa mablagu ilmina, dan ilmu kami yang paling tinggi. Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berdoa kepada Allah, jangan sampai dunia itu menjadi tujuan yang terbesar dalam kehidupan. Jangan sampai dunia itu menjadi pengetahuan kita yang paling tinggi. Ya, artinya kata beliau, tidak mengapa seorang hamba itu yang memperhatikan tentang urusan-urusan kemaslahatan dunianya. Akan tetapi tentunya ya seorang hamba tidak diperbolehkan dia untuk tertipu dengan kehidupan dunia, sehingga dia pun yang ia pikirkan hanya dunia dan dunia. Di sini beliau, yaitu Al-Imam Al-Musannif penulis, yang menyebutkan beberapa ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah ini, yang akan disebutkan ya setelah ini. Abdullah Syekh. Thumma akhada yasuq rahimahullahu ta'ala al-ayat al-karimat fi bayani sya'ni ad-dunya wa haqarati amriha wa hawaniha. Wa al-Quran al-Karim jaa fihi amthal كثيرة تبين حال الدنيا. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بشيء من أمثال القرآن. ومن المعلوم أيها الإخوة المستمعون الكرام، وفقنا الله وإياكم لكل خير، أن الأمثال لها شأن عظيم ومكانة عالية في توضيح الحقائق وتجلية الأمور وبيانها، بحيث تكون الأمور المعنوية كالأمور المحسوسة المشاهدة وضوحا وبيانا. بدأ أولا بقول الله سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا المثل الذي بدأ به المصنف رحمه الله تعالى من أحسن الأمثلة وأعظمها لبيان حال الدنيا، ومطابق لحال الدنيا تمام المطابقة. وتأمل معي رعاك الله، فإن لذة الدنيا وشهواتها ومتعها وزخرفها ونحو ذلك حقيقته أنه يزهو لصاحبه إن زهى وقتا قصيرا، يجود ويطيب لصاحبه وقتا ليس بالطويل وقتا قصيرا، فإذا استكمل وتم اضمحل. قل هذا في جميع متع الدنيا، إن شئت قله في الصحة، في المال، في الزراعة، في التجارة، في غير ذلك من أمور الدنيا، فإنها تزهو وقتا، فإذا استكمل وتم اضمحل وزال عن صاحبه، أو زال صاحبه عنه. إما أن تزول المتعة الدنيوية عن صاحبها فيكون صفر اليدين لا شيء معه، أو أن يزول هو عنها إما بمرض مهلك أو موت يغادر ويفارق فيه هذه الحياة. فالله يقول كماء أنزلناه من السماء، هذا مثل الحياة الدنيا، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي نبت فيها بعد أن نزل هذا الماء من كل صنف ومن كل أنواع النبات، مما يأكل الناس كالحبوب والثمار، ومما أيضا تأكل الأنعام كالأعشاب والكلأ المختلف الأنواع. ثم ماذا يكون بعد ذلك؟ قال جل وعلا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، أي تزخرفت في منظرها وتجملت لصاحبها فصارت قرة عين وبهجة نفس وسرور فؤاد، وصار لها المنظر العجيب، ألوان الزهور وألوان الأشجار وأنواع الثمار ونحو ذلك، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي حصل لهم مع وجود هذه المتع الطمع بأن تستمر وتدوم لهم، أنهم قادرون عليها بحيث أنها تبقى مستمرة لهم. فبينما هم في هذا الظن وفي هذه الحال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أي يأتيها أمر مفاجئ في ليل أو نهار فتصبح حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تكن بالأمس غنية بأنواع الثمار والفواكه والزهور وغير ذلك. يقول الله تعالى في خاتمة هذا المثل كذلك نفصل الآيات، أي نبينها ونجليها ونظهرها بالمعاني العظيمة وبضرب الأمثال حتى تكون قريبة جدا من الأذهان، لكن لا يستفيد من هذه الأمثال كل أحد، وإنما يستفيد من يعقل ويتفكر. ولهذا قال لقوم يتفكرون، أي يعملون أفكارهم فيما ينفعهم. أما من كان غافلا ومعرضا فإن الآيات لا تفيده ولا ينتفع بها، والله المستعان. Beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memulai sebuah ayat yang akan disebutkan di dalam buku ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan permisalan-permisalan. Beliau menyebutkan yaitu permisalan-permisalan untuk menjelaskan tentang apa keadaan kehidupan dunia, di mana Ya, kata beliau, permisalan-permisalan yang ada di dalam Al-Quran itu mempunyai urusan yang besar, di mana dengan permisalan tersebut menjadi jelas segala sesuatu. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayatnya, إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Yang artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman di bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Surat Yunus ayat 24. Saudara-saudaraku, kata beliau, ini sebuah perumpamaan yang agung sekali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam ayat ini. Di mana ya, penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini sebagai sebuah permisalan tentang keadaan kehidupan dunia. Cobalah ya kita perhatikan, kata beliau, tentang kehidupan dunia ini. Sesungguhnya kelezatan kehidupan dunia dan syahwatnya, kenikmatannya, hakikatnya adalah ya, ia semakin berkembang, kenikmatan itu semakin berkembang, dan ketika tatkala telah sampai kepada puncak daripada ya kenikmatan tersebut, biasanya ia akan kemudian berkurang sedikit demi sedikit. Kenikmatan itu tidak akan lama. Ya, dimana apabila telah sempurna kenikmatan tersebut, ia akan berkurang. Sebuah contoh misalnya kesehatan. Ya, seorang hamba ya diberikan oleh Allah kesehatan. Dia semakin sehat, ya, kemudian ketika telah umurnya sudah mau menjelang ya tua, mulai sakit-sakitan dan yang lainnya. Demikian pula ya, perbisnisan, perdagangan, tijarah, di mana seseorang terlihat dia, Masya Allah, diberikan oleh Allah keuntungan demi keuntungan demi keuntungan, sehingga sampai pada puncak keemasannya, ya dia akan turun sedikit demi sedikit. Demikian, kata beliau, ya kehidupan dunia. Ya, kenikmatan itu hanya sebentar, kemudian setelah itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Atau terkadang pemiliknya meninggal dunia. Ya, sehingga tidak lepas dari dua keadaan. Ya, yang pertama, kehilangan ya, kenikmatan dunia, sehingga ia mendapatkan sesuatu yang tidak ada di tangannya. Atau ia sendiri yang akan meninggalkan kesenangan-kesenangan itu, dan kembali ya, kepada Allah dengan apa meninggal dunia. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan, kata beliau, ya, Allah Ta'ala berfirman, kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard. Seperti air yang kami turunkan dari langit. Kami tumbuhkan dengan suburnya itu berbagai macam tanaman-tanaman ya di muka bumi ini. Ya, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena itu ya karena air itu tanaman-tanaman di muka bumi ini. Artinya, kata beliau, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan berbagai macam ya tanaman-tanaman yang bisa dimakan oleh manusia, mimma yakulun nas, seperti biji-bijian, demikian pula buah-buahan, ya, demikian pula yang dimakan oleh binatang ternak, ya seperti apa, rumputan, tetumbuhan-tetumbuhan yang lainnya. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, ya sehingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya. Ya. Artinya, kata beliau, ya ketika bumi itu telah apa namanya terlihat indah, bumi itu terlihat Masya Allah ranum, demikian pula bumi itu sudah kelihatan Masya Allah luar biasa, dan apa namanya pemiliknya pun menyangka bahwa mereka telah menguasainya, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, Artinya, ya pemiliknya sudah menganggap bahwa mereka ia akan bisa ia merasakan kenikmatan-kenikmatan daripada kebun yang ia miliki tersebut. Apa yang terjadi? Ataha amruna lailan aw nahara. Ya, tiba-tiba datanglah azab Allah Subhanahu wa taala di waktu malam atau di waktu siang. Ya, sehingga apa yang terjadi ya akhi? Ya, kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit atau seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin, kata beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, kadzalika nufassilu. Demikianlah kami jelaskan al-ayat, ayat-ayat itu. Artinya kami jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya, agar, kata beliau, bisa diambil faidahnya buat orang yang berfikir. Adapun orang yang tidak berfikir, ya mereka tidak akan mengambil faidah itu. Oleh karena itu Allah berfirman, liqaumi yatafakkarun, untuk orang-orang yang berfikir saja. Karena memang, kata beliau, orang yang bisa mengambil faidah tentang kehidupan dunia dan tentang permisalan ayat-ayat ini hanyalah orang-orang yang berfikir. Adapun orang yang tidak berfikir, ia tidak akan bisa mengambil ya perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan. Fadhala Syekh. Thumma awrad al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala qaul Allah 'azza wa jall wadrib lahum mathal al-hayati ad-dunya kama in anzalnahu min as-sama'. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام مثل كالمثل المتقدم معنا في الآية السابقة التي ساقها المصنف رحمه الله لبيان حال الدنيا، وأن حال الدنيا كحال مطر وغيث نزل على الأرض فترتب على نزوله وجود النبات والزروع والثمار والأزهار أنبتت من كل زوج بهيج، وبينما هي على هذه الحال جميلة نظرة بهية حسنة إذا بها تحولت فأصبحت هشيما تذروه الرياح، فلم يبقى نبات ولم يبقى زرع ولم يبقى زهور، وأصبحت أرضا غبراء ليس فيها إلا التراب والغبار، فلم يعد النظر يحتفي ب النظر إليها ويتمتع بمشاهدتها، ولم تكن بتلك الحال الجميلة الحسنة تغيرت. فهذا حال الدنيا، هذا حال الدنيا وحقيقتها، بينما صاحبها متمتع بها بزينتها بزخرفها وإذا به يفارقها أو أنها هي تفارقه، فيبقى وحيدا رهين عمله سواء كان عملا صالحا أو عملا سيئا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى منبها على أهمية العمل الصالح والعناية به، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات أي أنواع الطاعات وأنواع القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي خير للعبد عند الله ثوابا وخير أملا، لأن ثوابها يبقى ويتضاعف وصاحبها يؤمل أجرها وبرها ونفعها، فشتان بين من يعتني بالباقيات الصالحات والأعمال الزاكيات والطاعات المقربات إلى الله سبحانه وتعالى، وبين من تأسره هذه الحياة الدنيا فيمضي غافلا معرضا منصرفا عن العمل الصالح المقرب إلى الله تبارك وتعالى. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46. Allah berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia tentang kehidupan dunia adalah sebagai seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ini ya akhal Islam, kata beliau, perumpamaan ya sama dengan perumpamaan sebelumnya, menjelaskan tentang ya keadaan kehidupan dunia. Di sini Allah mengatakan bahwasannya ya kehidupan dunia itu seperti air hujan yang diturunkan dari langit. Maka dengan air hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman. Allah keluarkan berbagai macam buah-buahan. Ya Allah berikan berbagai macam tanaman-tanaman yang indah. Ya ternyata ketika sudah terlihat indah, sudah terlihat Masya Allah, ya kelihatan membuat manusia itu kagum padanya. Apa yang terjadi tiba-tiba berubah keadaannya. Berubah menjadi fa'asbaha hasyiman. Ya menjadi seperti tanah yang kering kerontang bagaikan ya debu ya. Beliau mengatakan demikian, itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Padahal ya kata beliau sebelumnya tanah tersebut terlihat pemandangannya indah sekali. Padahal tadinya pemandangannya begitu elok sekali. Akan tetapi ternyata tiba-tiba berubah ya menjadi kering kerontang. Inilah hakikat kehidupan dunia. Itulah kata beliau sebuah perumpamaan yang hendaknya kita ingat bersama ketika seseorang bersenang-senang dengan kehidupan dunianya, dengan kenikmatan-kenikmatan dunianya, tiba-tiba ya barangkali pemiliknya akan meninggal dunia dan meninggalkan kesenangan itu. Atau tiba-tiba kesenangan itu hilang dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat setelahnya. Allah berfirman, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat. Dan yang dimaksud dengan al baqiyatus salihat artinya ketaatan-ketaatan, taqarrub-taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih baik bagi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya kata beliau. Sungguh sangat jauh sekali, kata beliau, orang yang sangat memperhatikan ketaatan sebagai perbekalan yang kekal buat dia menuju kehidupan akhirat. Ya dengan orang yang lalai, yang berpaling dari amalan saleh, yang ia tertipu dengan kehidupan dunia, sungguh, kata beliau, jauh antara ini dan itu. Tafadhal, Syekh. Wa huna, ayuhal ikhwah al-kiram, la budda an naqif waqfatan, wa na'ud ila مقدمة الكتاب كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى تلك المقدمة العظيمة التي سبق أن قرأناها ولكن بمناسبة هذه الآيات وهذا الباب لا بد أن نعود إليها لنسمع كلام هذا الإمام الناصح رحمه الله تعالى قال في المقدمة أما بعد فقد قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة فإنها دار نفاد لا محل إخلاد لا محل إخلاد ومركب عبور لا منزل حبور ومشرع انفصام لا موطن دوام فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد وأقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت إليه ويهتم بما نبهت عليه وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم بين أنه جمع هذا الكتاب المختصر النافع الجامع لأجل هذا الغرض تعاونا على البر والتقوى، فجزاه الله خيرا على جميل نصحه وجميل بيانه، وغفر الله له ورحمه وأسكنه فردوسه الأعلى. Kemudian beliau berkata di sini, kata beliau, kita ingin kembali kepada pendahuluan kitab yang sedang kita baca ini, yaitu kitab Riyadus Salihin, sebuah pendahuluan yang sangat agung sekali yang sebetulnya kita sudah membacakannya, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata: amma ba'd, Allah Ta'ala berfirman: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'imun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Surat Adz-Dzariyat ayat 56-57. Yang demikian itu, kata beliau, merupakan pernyataan yang jelas bahwa jin dan manusia itu diciptakan supaya beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya mereka memperhatikan untuk apa mereka diciptakan, seraya berpaling dari kemewahan yang tidak akan pernah kekal. Dunia hanyalah merupakan jembatan yang menghubungkan ke alam akhirat, bukan tempat bersenang-senang dan tempat tinggal yang abadi. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang sadar lagi memahami, itulah yang benar-benar melaksanakan ibadah, dan orang-orang yang paling sehat pikirannya, di antara mereka adalah orang-orang yang zuhud. Allah Ta'ala berfirman: innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i faqtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataaha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadhalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Allah berfirman: sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman di bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh sebelumnya. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang masalah ini. Seorang penyair berkata, Inna lillahi ibadan futana, talaqud dunya wa khaful fitana, nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan, wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang cerdas. Yaitu mereka yang tidak mementingkan urusan dunia dan takut akan fitnah. Mereka senantiasa memperhatikannya. Maka ketika mengetahui bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal selama-lamanya bagi orang yang hidup, mereka pun menjadikannya bagaikan samudra dan menjadikan amalan-amalan saleh sebagai bahtera untuk berlayar mengarunginya. Jika demikian itu keadaan dunia dan juga keadaan kita semua, serta tujuan Allah menciptakan kita seperti yang saya kemukakan tadi, maka sudah seharusnya seorang mukallaf mencurahkan seluruh tenaga untuk mengikuti jejak langkah orang-orang pilihan, serta menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang benar-benar sehat, serta mempersiapkan diri untuk menyambut apa yang telah saya isyaratkan tersebut dan memperhatikan apa yang saya peringatkan. Sebenar-benar dan seluruhnya jalan baginya dalam hal tersebut adalah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tokoh utama, penghulu orang-orang yang terdahulu dan akhir, serta orang yang paling mulia di antara manusia terdahulu dan yang akan datang. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau dan juga nabi-nabi lainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Dan Allah selalu menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Beliau bersabda, "Man dalla 'ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Beliau juga bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Barang siapa menyeru kepada suatu petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, dan hal itu sama sekali tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am." Demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui diri kamu, maka yang demikian itu lebih baik bagi kamu daripada unta yang berwarna merah. Demikian kata beliau menjelaskan setelah itu ya tentang tujuan yang beliau inginkan. Semoga Allah memberikan balasan kepada Imam Nawawi dan menjadikan beliau dimasukkan ke dalam surga Firdausnya yang merupakan surga yang paling tinggi di sisi Allah. Fadhal Syekh. Thumma awrada al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala qaul Allah azza wa jal, i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا كسابقه مثل لبيان حال الحياة الدنيا وسرعة زوالها و انقضائها وتصرمها، أن مثل هذه الحياة الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباته، لكن قبل ذلك قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا بيان لحقيقة الحياة الدنيا، أنها أولا لعب وله، أن لعب وله، فحقيقة الحياة الدنيا أنها لعب وله، لهو بالقلوب ولعب بالأبدان، أبدان تلعب وقلوب لاهية، وهذا حال أكثر أهل الدنيا وأكثر الناس، أنهم منشغلون باللهو واللعب عن الغاية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. وزينة، أي تزين في اللباس والمركب والبيت والفراش وغير ذلك من الأمور، وتفاخر بينكم، كل يفتخر على الآخر، أنا أقوى منك وأنا أجمل منك وأنا أحسن مسكنا منك وإلى آخر ذلك، وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد، كل يريد أن يكون أكثر من الآخر في ماله وأكثر من الآخر في ولده، فهي أمور يتنافسون فيها، لكن ما مثلها؟ قال كمثل غيث، يعني هذه الدنيا بهذا الوصف الذي ذكر عنها كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي طاب لهم منظره حيث أزهت الأرض وأثمرت وأنبتت من كل زوج بهيج، فأعجب بها أهلها وطابت في منظرهم وإبصارهم لها وما اشتملت عليه، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي أن هذا النبات الجميل والزرع البهيج يتحول إلى هذه الحال، يكون يصفر ثم يكون حطاما، هذا زوال الدنيا. مثله زوال العبد من هذه الحياة ومفارقته لها، لكن ماذا بعد مفارقة الحياة؟ قال الله وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. عذاب شديد لمن ألهته الحياة الدنيا وأشغلته وأصبح من أبنائها وطلابها وقاصديها، والرضوان من الله والمغفرة هذا الذين لم تلههم الدنيا ولم تشغلهم عما خلقوا له. وفي هذا يقول علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذا السياق المبارك بقوله جل في علاه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي ما هي وما شأنها إلا متاع يتمتع به صاحبه وينتفع به لأوقات محددة، ثم مآله إلى الزوال، فالعاقل لا يغتر به ولا يطمئن إليه، بل تكون همته ومقصوده الدار الآخرة بالاستعداد لها والعمل لما يجب أن يعمله من أعمال صالحات يسعد بها يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Ta'ala: I'lamu annama al-hayatu dunya la'ibu walahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kama thari ghaythin a'jaba al-kuffar a'jaba al-kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adhabun shadid wa maghfiratun min Allahi wa ridwan. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Perumpamaannya seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kalian melihat warnanya kuning kemudian hancur. Dan di dalam kehidupan akhirat nanti akan ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia itu tiada lain hanyalah kesenangan yang menipu. Beliau mengatakan, ayat ini, kata beliau, sama dengan ayat sebelumnya, yang menjelaskan tentang keadaan dunia, betapa dunia itu cepat sekali hancurnya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebelumnya, i'lamu, ketahuilah, bahwasanya kehidupan dunia adalah la'ibu walahu, permainan, demikian pula sesuatu yang melalaikan. Artinya kata beliau, ya, bahwasanya kehidupan dunia dan hakikat dunia demikian, tempatnya bermain, demikian pula tempatnya hati-hati orang yang lalai karena sibuk dengan kehidupan dunia. Dan ini tentunya kata beliau, kebanyakan keadaan manusia di mana mereka lupa dari tujuan penciptaan mereka sendiri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan karenanya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman lagi mensifati dunia wazinatun. Artinya, ya, manusia suka sekali berhias-hias dengan pakaian-pakaian yang mewah, dengan kendaraan-kendaraan yang megah, dengan rumah-rumah yang cantik. Wazinatun wa tafakhurun bainakum. Di mana, ya, hal itu dijadikan sebagai alat untuk berbangga-bangga. Berbangga seakan ia berkata, aku yang paling indah rumahnya, aku yang paling cantik dan tampan, aku yang paling begini dan begitu. Sehingga itu menjadi sebuah alat untuk berbangga-bangga. Watakathurun. Artinya setiap mereka ingin sekali supaya mereka yang terlihat terbanyak ya hartanya. Sehingga akhirnya mereka pun berlomba-lomba yang mencari dunia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan dunia itu kamatsali ghaithin a'jabal kuffar, seperti air hujan ya, yang membuat kagum para petani itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanaman-tanamannya. Ya, artinya kata beliau, tanaman-tanaman tersebut yang memberikan sebuah pemandangan-pemandangan yang indah, buah-buahannya yang ranum, yang membuat kagum para petaninya. Ya, demikian pula manusia melihatnya pun merasa, ya, terasa indah sekali. Thumma yahij, tapi ternyata apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba ia berubah. Ya, fatarahu musfarra, kamu melihatnya menjadi kuning. Thumma yakunu hutama, ia berubah yang tadinya indah, yang tadinya cantik, elok, rupawan, membuat hati-hati ia tertarik kepadanya dan kagum kepadanya. Ternyata ia berubah menjadi ia kuning, kemudian lama-lama menjadi hancur. Demikianlah kata beliau, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala perumpamaan tentang kehidupan dunia. Sementara Allah berfirman lagi, wa fil akhirati adzabun syadid. Sementara dalam kehidupan akhirat itu, kata Allah, ya, sedangkan dalam kehidupan akhirat itu ada azab yang pedih untuk siapa? Untuk orang-orang yang tertipu dengan dunia. Untuk orang-orang yang berlomba-lomba yang ia pikirkan hanya dunia. Ya, wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ampunan dan keridhaan dari Allah. Untuk siapa? Itu mereka yang berlomba-lomba menuju kehidupan akhirat. Ya, mereka-mereka yang tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib berkata, ya, dunia telah pergi meninggalkan, akan pergi meninggalkan kita. Dan akhirat akan datang, ya, menjelang kita. Setiap dari mereka itu dunia dan akhirat ada anak-anaknya. Jadilah kalian anak-anak akhirat, dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Hari ini hanya ada amal tanpa ada hisab. Kelak pada hari kiamat, ya, ada hisab tapi tidak ada amal lagi. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka, ya, akhal Islam, ya, kita berusaha untuk menyadari tentang, ya, hakikat kehidupan dunia ini. Lalu Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Artinya ia akan, ia hancur. Ia menipu manusia. tapi ia akan hancur kelak ya, setiap manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang hamba untuk bersiap-siap menuju hari itu dengan banyak-banyak beramal saleh, dengan banyak-banyak yaitu dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tafadhal Syekh. Wa madha al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yasuqu min al-ayat wa al-ahadith في هذا الباب العظيم فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan bab ini, itu bab tentang keutamaan zuhud terhadap kenikmatan dunia dan perintah untuk hidup sederhana serta keutamaannya. Dan akhirnya kata beliau, kita memohon kepada Allah ya agar menjadikan, makan menambahkan keilmuan kita dan agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bisa memberikan hidayah dan mendapatkan hidayah. Dan agar ya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan wa asallallahu azza wa jalla lana ajma'in at-tawfiq was-sadad wal-'aun 'ala kulli khair wa ila an alqaakum bi khair astawdi'ukum Allah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah memberikan kepada kita taufik dan memberikan kepada kita semuanya kekuatan, kata beliau. Dan fadhal, silakan ya. Nah. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh menutup kajian kita pada kesempatan sore hari ini dan insyaallah hadis-hadis yang termuat dalam bab zuhud ini insyaallah akan kita lanjutkan dan dibahas oleh Syekh pada kesempatan yang akan datang. Dan akhir kajian ini demikian yang bisa kita simak bersama yang disampaikan secara langsung oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafizahullah Ta'ala dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala. Demikian dan semoga bermanfaat. Kami mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang antum ajukan baik melalui pesan singkat ataupun telepon tidak bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu yang ada dan telah masuk waktu salat maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Kami informasikan untuk kajian pada kesempatan petang ini insyaallah akan disampaikan ba'da maghrib bersama Ustaz Erwandi Tarmizi hafizahullahu taala dalam pembahasan harta haram muamalat kontemporer dan insyaallah akan kami siarkan secara langsung. Demikian dan atas perhatiannya kami mengucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.